بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله باب Al-Mujahadah telah kita lewati. Kita sekarang masuk bab baru, bab Al-Hath alal Izdiyat minal Khair fil Awakhir Umur. Bab anjuran untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan di akhir umurnya. Jadi dalam hal ini, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengajak kita semua ketika usia kita bertambah jangan tambah lupa kita, akan tetapi seharusnya kita tambah ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memperbanyak amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan kebaikan di sisa waktu yang kita miliki, di akhir-akhir umur kita. Bertambahnya usia bukan dengan cara kita berfoya-foya, bergembira ria, bersenang-senang atas usia yang telah kita lewati. Kita telah kehilangan kesempatan. Akan tetapi, kebanyakan manusia justru diperingatinya dengan berfoya-foya, berame-rame, berhura-hura, merasa sebagai satu kemenangan. Hilangnya umur satu kerugian, bukan satu kemenangan. Maka dalam bab ini kita diingatkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, bab al-hath alal izdiyat min khair fi awahir umur. Sebelum kita masuk, ingin menyampaikan satu kalimat yang asalnya dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sebagai bekal kita masuk ke bab ini, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, "Aghba an-nas man dhalla fi akhir safarihi wa qad qaraba al-manzil." Sebodoh-bodohnya manusia, siapa-siapa yang tersesat di akhir safarnya, sudah dekat rumahnya, masih salah, masih sesat. Sudah dekat rumahnya. Orang itu kalau sudah dekat rumahnya, biasanya paling paham, paling hafal jalannya. Kalau ada orang pergi dari safarnya, dekat rumahnya, dekat kampungnya, terus masih tersesat, itu dikatakan aghba an-nas, sebodoh-bodohnya orang. Rumahnya sendiri, kampungnya sendiri, gak tahu. Sudah dekat kampungnya. Misalnya orang asalnya Malang, pergi dari jauh, sampai di Lawang masih tersesat. Dari tadi enggak tersesat, sampai di Lawang tersesat, ketaluan. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Karena banyak manusia kecilnya baik, besarnya masa mudanya baik, subhanallah, tinggal sedikit tersesat. Naam. Oleh karena itu perlu hati-hati terhadap usia yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita. Terus-teruslah kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, kita masuk dulu. Seperti biasanya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memulainya dengan ayat. Kali ini beliau rahimahullah ta'ala membawa satu ayat. Qala Allah ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akum nadhir. Surat Fatir ayat ke-37. Allah berfirman, tidakkah engkau mengingat usia panjang yang Allah berikan kepada kalian? Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah umur yang panjang yang telah aku berikan kepada kalian? Untuk mengingat bagi orang-orang yang mau mengingat usia panjang yang Allah berikan, seharusnya sebagai alat bagi kita untuk mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita perbuat hari kemarin. Kesempatan yang Allah telah berikan adalah modal tambah panjang seseorang usianya yang Allah berikan kepadanya. Itu artinya apa? Modal tambah besar, tambah banyak modalnya. Ada yang cerdas, maka ketika modalnya besar, keuntungannya juga lebih besar. Tapi ada orang bodoh, dikasih modal tambah modal, bukan tambah untung, tapi tambah buntung, tambah rugi. Seberapapun modal yang dia berikan kepadanya, tambah hancur, tidak pernah memberikan keuntungan. Lah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini mengingatkan kepada kita, usia panjang yang Allah berikan kepada kalian hendaknya jadikan alat untuk mengingat kembali kepada Allah. Wajaakum nadhir, telah padahal telah datang kepada kalian atau dan juga telah datang kepada kalian an-nadhir, peringatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al-muhaqqiqun mengatakan maknanya, menafsirkan ayat ini, lam nu'ammirkum sittina sanah, kalimat lam nu'ammirkum dikatakan lam nu'ammirkum sittina sanah, tidaklah aku telah memberikan kepada kalian usia panjang sampai sittina sanah, 60 tahun. Umur panjang di situ diartikan oleh Ibnu Abbas dan beberapa ulama lainnya dengan 60 tahun. Bagi mereka yang telah usianya 60 tahun lebih adalah usia yang Allah berikan panjang kepadanya, saatnya untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat sebentar lagi akan datang kematian kepadanya. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan sittina sana. Ini pendapat beliau dan ini pun dikuatkan oleh hadis yang akan disebutkan nanti apa di hadis yang pertama insyaallah, yang menyebutkan bahwa apa Allah akan memberi uzur. A'adharallah ila imri'in akhar ajalu hatta balagh sittina sana, menunjukkan sittina sana apa usia, menerangkan yang di sini apa awalam nu'ammirkum artinya sampai sittina sana. Wakil arba'ina sana. Ulama yang lain mengatakan awalam nu'ammirkum diberi usia panjang adanya adalah 40 sanah. Yang ini pendapat Al-Hasan wal-Kalbi wal-Masruq. Mereka mengatakan usia panjang dimaksud adalah 40 tahun. ونقل عن ابن عباس أيضا ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. Dinukilkan dari Ibn Abbas juga, mereka menukilkan mengatakan anak ahlul Madinah, bahwasanya ahlul Madinah kalau mereka sudah di antara mereka sudah ada yang sampai usianya 40 tahun lebih, tafarrag lil ibadah, dia menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak bermain-main lagi, sudah tidak menyibukkan dirinya untuk urusan-urusan yang lain-lainnya yang tidak bermakna. Ini ahlul Madinah ketika itu, mereka menyibukkan diri, mempersiapkan diri akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakilah huwa al-bulugh. Ada pula ulama yang lain mengatakan awalam nu'ammirkum artinya usia bulugh, usia baligh. Ketika seseorang sudah baligh artinya sudah diberikan usia yang panjang. Karena dia sudah mendapatkan kewajiban-kewajiban, tidak rafa'al qalam lagi, tapi sudah kena pembebanan, taklif sudah ada pada dirinya. Adapun qaulu ta'ala wa ja'akum nadhir, siapa an-nadhir? Ada perbedaan pendapat kalangan ulama. Qala Ibnu Abbas wal jumhur huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nadhir di sini kata Ibnu Abbas dan kebanyakan para ulama, jumhur ulama mengatakan an-nadhir artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datangnya Nabi sebagai rasul adalah sebagai an-nadhir. Kalian telah diberi usia panjang dan juga adanya peringatan, yaitu datangnya Rasul membawa Al-Quran dan juga membawa Sunnah. Semua itu adalah an-nadhir, peringatan-peringatan bagi kalian semua. Nah, itu pendapat yang pertama. Ada pendapat lain, wakil asyib, uban, rambut ubanan, rambut putih. Ada yang mengatakan rambut putih yang dimaksud dengan an-nadhir adalah asyib, rambut putih. Ini pendapat Ikrimah wa Ibnu Uyainah dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam. Nanti kita lihat Syekh Muhammad Shalih Utsaimin nampaknya merojihkan pendapat yang pertama, an-nadhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi an-nadhir ada berapa pendapat? Yaitu ya. Kesimpulannya, an-nadhir sebagian ulama, bahkan jumhur ulama mengatakan an-nabi. Pendapat lain yaitu uban atau asyib. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimah ta'ala, qala al-mu'allif rahimah ta'ala, bab al-hath ala al-izdiyat min al-khair fi awakhir al-umur. I'lam an al-madar ala akhir al-umur. Ketahuilah, kata Syekh, pembahasan ini seputar tentang akhir umur. Pembahasannya apa? Tentang bagaimana kita menghadapi akhir umur kita ketika kita sudah diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul la ya'mal bi amal ahlul jannah hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dhira'." Di dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya seseorang telah beramal dengan satu amalan ahlul jannah. Dari kecilnya dia selalu beramal dengan amal jannah. Dari pondok ke pondok, dari masjid ke masjid, dari majlis ilmu ke majlis ilmu. Indah sekali masa kecilnya. Sampai antara dirinya dengan kematian itu dira, artinya waktu yang singkat sekali. Fayusbiku alal kitab faya'mal bi'amal an-nar fayadkhulaha. Maka ternyata didahului disalib oleh takdirnya. Apa yang telah Allah tetapkan untuknya, faya'mal bi'amal ahli an-nar. Ternyata di akhir usianya dia berbuat dengan amalan ahlun nar. entah dalam bentuk kemaksiatan-kemaksiatan atau dalam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan. Subhanallah, terbimbing semula di atas sunnah, di akhir hayatnya tergelincir dia, ternyata menjadi orang sesat waliyazubillah. Ada yang karena sombong, bangga dengan ilmunya, dengan kepandaiannya, sampai merendahkan orang lain termasuk gurunya. Ada yang karena merasa dirinya kuat, lalu bergaul dengan ahlul bid'ah, lalu terseret waliyazubillah. Walhasil, dari semula kecilnya itu terdidik dengan baik, terisi dengan perbuatan kebajikan, subhanallah di akhir usianya dia terseret. Padahal tinggal tirak beramal dengan ahmal ahlun nar. Maka fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke neraka waliyadzubillah. Kalaulah dia bersabar sedikit lagi, dia masuk surga. Tinggal sedikit lagi. Kadang orang tidak bersabar. Sampai kapan saya begini terus miskin? Sampai kapan saya belajar terus begini? Sampai kapan pertanyaan sampai kapan inilah yang seringkali menjerumuskan seseorang kepada tidak sabar. Wa in ahadakum liya'mal bi'amal ahlun nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiku alaihi alkitab fayamal bi amal ahli jannah fayadkhuluha. Sebaliknya, ada orang yang dari kecilnya itu subhanallah hidup di lingkungan jelek, terdidik dengan pendidikan yang jelek, dibesarkan menjadi orang jelek, terus bergelimang dengan dosa, subhanallah. Karena sebab tertentu, di akhir usianya, kurang satu dirak, subhanallah, tersentuh hatinya, entah dia masuk Islam, atau sadar terhadap perbuatannya, terus dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beramal-amal kebajikan, sehingga dia mati dalam keadaan seperti itu, husnul khotimah. Masuklah dia ke surga. Karena dia beramal, di akhir hayatnya dia beramal, amal soleh. Amalannya ahli surga. Maka Allah masukkan dia kepada surganya. Walihada kana minad du'a al-ma'zur Allahumma ja'al khaira umri akhirih wa khaira amali khawatimahu. Di antara doa yang diajarkan oleh beberapa ulama, Allahumma ja'al khair umri akhirahu, ya Allah jadikanlah kebaikan umurku ini pada akhirnya. Artinya memohon kepada Allah, ya Allah akhirkanlah aku dalam keadaan kebaikan, dalam beramal amal baik. Jangan sampai kita mati dalam keadaan beramal amalan jelek, amalan syar, amalan dosa. Wal'iyadu billah. Dan matikanlah aku ya Rabb. Wa khairu amali khawatimahu. Dan jadikan ya Rabb, sebaik amalanku adalah pada terakhirnya, penutupnya. Wa sahha an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, barang siapa yang akhir kalamnya di dunia ini la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bayangkan, siapa-siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Gampang Ustaz, ana sudah hafal Ustaz. Jangan dianggap gampang. Berapa banyak kalimat yang kita sudah hafal ketika ada keadaan yang berat menjadikan kita lupa. Berapa banyak kita melihat kecelakaan, kecelakaan ringan saja, ketika terkaget-kaget dia bingung untuk berbuat apa. Sampai berucap, kadang berucap yang apa, ngawur. Tidak sadar dia berucap. Kenapa? Tegangnya keadaan. Lah bagaimana dengan sakratul maut? Yang ketika itu, yang di hadapan kita adalah makhluk yang belum pernah kita lihat. Malaikat pencabut nyawa. Dan kita akan pergi ke satu tempat yang belum pernah kita pergi ke sana. Itu alam kubur. Betapa bingungnya kita. Di saat itu, kita kebingungan akan berpisah dengan keluarga kita. Kalau dia seorang bapak akan berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Kalau dia seorang ibu, dia akan berpisah dengan suami dan anak-anaknya. Kalau dia anak akan berpisah dengan saudara-saudaranya dan orang kedua orang tuanya. Merasa saya belum apa-apa, saya belum ini, belum itu. Kebingungan yang menjadi satu ketika itu, di saat seperti itu, tidaklah mudah orang untuk mengatakan la ilaha illallah kecuali mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dimudahkan, akan menjadi mudahlah siapa-siapa yang dimudahkan oleh Allah. Dan dia mudah kalau sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ikhlas lillahi ta'ala. Dalam hadis lain dikatakan Rasulullah apa? Innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Tidak ada artinya kalian baik, terus terakhirnya jelek. Akan sangat berarti ketika Anda baik, dan diakhiri dengan kebaikan. Ini sangat-sangat berarti sekali. Sangat baik sekali. Oleh karena itu, ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, perlunya kita banyak doa, memohon kepada Allah untuk diselamatkan, minta diselamatkan di hari akhir kita. فالذي ينبغي للإنسان كلما طال بالعمر أن يكثر من الأعمال الصالحة. Oleh karena itu, seharusnya untuk manusia setiap pertambahnya usia, pertambahannya usia, hendaknya dia tambah memperbanyak dengan amal-amal soleh. Ditambah usianya, ditambah amal solehnya. Kama annahu yanbaghi lisyab aidan ay yukatsir min al-a'mal as-salihah. Yang demikian pula menjadi satu keharusan bagi anak-anak muda untuk memperbanyak amal-amal soleh. Li'an al-insan la yadri mata yamut. Karena manusia itu enggak tahu kapan kematian akan mendatanginya. Ada yang usia muda, ada yang usia anak-anak, ada usia remaja, ada usia mulai bapak-bapak atau nenek-nenek, kakek-kakek. Yang jelas kematian pasti akan datang. Kapan datangnya? Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahuinya. Qad yamutu fi syababihi. Bisa jadi kematian datang ketika masa mudanya. Wa qad yu'akhir mautahu. Bisa jadi Allah tunda kematiannya sampai usia tuanya. Lakin la syak anna man taqaddama bihi sin fa huwa aqrab ila al maut min asyab li anhu anha al umur. Yang jelas tidak diragukan lagi, siapa-siapa yang lebih dulu atau lebih banyak usianya, artinya lebih tua, maka dia lebih dekat kepada kematiannya. Bukan jaminan pasti mati lebih dulu, tetapi lebih dekat kepada kematiannya. Jadi apa? Ketika bertambah usia, harus kita tambah untuk beramal soleh. Jazakumullah khair. Para bapak-bapak, para aba yang punya semangat tidak kalah semangatnya dengan para pelajar, dengan para talibul ilm yang muda-muda ini, para santri, mereka belajar walaupun tengah malam. Jazakumullah khair. Walaupun usia, tetapi semangat untuk beramal soleh, yaitu talabul ilm, tidak pudar. Di antara mereka ada yang Allah mudahkan untuk menerima pelajaran, di antara mereka ada yang Allah berikan ujian untuk lebih bekerja keras untuk memahami. Tapi yang jelas, semua itu adalah amal soleh. Mereka menyadari, walaupun agak berat, tidak semudah anak-anak muda, tapi semangat dia meyakini ini adalah apa? Amal soleh. Urusan hasil adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikannya. Semangat yang demikian perlu antum tiru, perlu antum ambil. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk beramal soleh. Thumma saqa al-mu'allif qawlu ta'ala awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Kemudian Imam Nawawi membawakan ayat yang berbunyi awalam nu'ammirkum ma yatadhakkar fihi man tadhakkar. Ma di situ kata Syekh nakirah mausufah, sifatnya umum, yang menerangkan ai awalam nu'ammirkum amran yatadhakkar fihi man tadhakkar. Yang mananya, tidakkah usia panjang yang Allah telah berikan kepada kalian untuk mengingat bagi orang-orang yang mau mengingat. Waja'akum nadhir. Hadzal umur ikhtalafal al-mufassirun fihi. Wa qila huwa 60 sanah. Tentang usia panjang berapa sih? Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan berapa? Situ nasana. 60 tahun. Wakilah samaniyah asyar sana. Ada yang mengatakan pula 18 tahun. Wakilah arba'una sana. Ada yang mengatakan 40 tahun. Wakilah al-bulug. Ada pula yang mengatakan berapa? Baligh. Berapa baligh? Berapa balik? Balik berapa? Usianya? Lima belas? Lima belas sudah bulat. Tapi ada yang kurang dari itu. Ketika tanda-tanda telah memenuhi, yaitu apa? Apa tanda-tandanya? Hah? Kalau buat laki-laki ada berapa? Apa aja? Tiga? Apa? Mimpi basah? Tumbuh bulu? Enam, kemaluan. Terus? Usia 15. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan tambah satu haid. Walaupun dia belum usia 15, bagi laki-laki tanda-tanda dua itu sudah ada. Misalkan di usia 12 dia sudah bermimpi basah atau sudah keluar bulu, maka dia sudah baligh. Atau bagi wanita belum usia 15 tapi sudah haid, artinya sudah baligh. Nah, sebagian kata Syekh Utsaimin mengatakan lam nu'ammirkum, umur di situ adalah usia bulugh. Wal ayat ammah. Ayat di sini sifatnya umum. Ummiru umuran lahum fihi fursah yatadhakkar fihi man yatadhakkar. Yang jelas Allah telah memberi usia kepada mereka yang itu merupakan fursah, kesempatan untuk seseorang mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau mengingat. Wa hadza yakhtalif bi ikhtilaf al ahwal. Maka keadaan demikian berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Faqad yakunu al-insan yatadhakkar fi aqal min 18 sanah. Ada yang kurang dari apa? 18 tahun sudah dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah suka beribadah. Berbahagialah bagi mereka yang di usia sebelum 18 tahun sudah menjadi orang yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil, subhanallah, Allah berikan kepadanya suka ilmu, suka majelis ilmu, suka alim, suka orang berilmu. suka beribadah kepada Allah, terus diberikan kemudahan oleh Allah SWT mendapat kebaikan demi kebaikan. Biasanya orang seperti ini diberikan orang tua yang punya kesadaran dini. Maka bersyukurlah kepada kalian yang orang tuanya punya kesadaran ketika antum masih kecil dan menjaganya agar antum selalu dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan selalu beribadah kepada Allah, cinta kepada ilmu, dijaga. Lingkungannya selalu dijaga sama orang tua antum. Berbahagialah bagi anda yang punya orang tua seperti ini. Jauh dari kesyirikan, jauh dari kebid'ahan, jauh dari khurafat. Di luar sana, orang tua ketika mau menyuapi anaknya, namanya anak-anak, terlebih-lebih ketika anak laki-laki, pasti ketika mau disuap senangnya lari-lari sana kemari. Mereka ingin cari cepatnya, cari mudahnya. Maka apa yang dilakukan? Hati-hati, jangan ke situ. Ada wewe di situ. Ditakut-takutin dengan sesuatu yang tidak ada. Sejak kecil ditanamkan takut kepada syaitan. Antum, bersyukurlah orang tua antum tidak mendidik demikian, tetapi dijauhkan. Ada lagi yang mengatakan, atati, jangan ke situ-situ. Ada tikus, hati-hati. Ditakut-takuti dengan tikus sehingga kerdil. Alhamdulillah, orang tua yang sudah sadar tidak melakukan demikian. Sehingga anaknya tetap menjadi pemberani, tapi beraninya terarah. Tidak berani liar, tapi terarah. Jangan antum kira preman-preman itu yang badannya besar-besar ngadepin orang lima berani, ketika ada tikus belum tentu. Banyak pula yang ketakutan. Ketika ke tempat-tempat gelap banyak pula yang ketakutan. Lihat anak-anak kita, alhamdulillah, walaupun kecil tempat gelap berani. Lah, ini satu pendidikan yang baik sejak kecil sudah apa terdidik, sudah selalu mengingat kepada Allah. Waqad la yatadzakar illa ba'da dzalik. Ada pula yang baru ingat, baru sadar setelah di atas usia 18 tahun. Ada setelah kuliah baru ingat. Nyesel dia, kenapa saya kalau dulu enggak dimasukin ke pondok? Baru usia 24 tahun saya sadar. Sekian lama waktu telah terbuang. Saya enggak sempat menghafal. Sementara dia melihat saudara-saudara yang lain usia 18 sudah hafidzul Quran. Sudah bisa membaca kitab dan sebagainya. Telah mendahulunya kebaikan-kebaikan. Ada pula yang di usia 40 tahun baru sadar. Ada kesempatan untuk kembali kepada Allah SWT. Sadar mencari jalan kebenaran. Ada pula yang di usia sudah pensiun baru tahu. Semua itu alhamdulillah masih mending dibanding tidak. Hasab ma ya'tihi minan nadhir wal ayah. Semua itu tergantung datangnya an-nadhir, peringatan Subhanallah, kalbu kalau sudah mendapatkan peringatan itu tidak pandang peduli. Tidak peduli usia, tidak peduli kedudukan. Dia langsung bertobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma yakunu haulahu minal bi'ah as-salihah. Dan juga yang punya pengaruh adalah bi'ah salihah. Lingkungan yang baik itu juga punya pengaruh yang kuat. Oleh karena itu, apa? Carilah bi'ah salihah, aghair salihah. Kalau ghair salihah juga berpengaruh. Mungkin ketika mudanya dia bergaul sama ahlu bid'ah, ya kayak ahlu bid'ah dia. Subhanallah, ketika di akhir usianya dia berkenal dengan seseorang atau terjadi perdebatan, masuk hidayah dalam kalbunya, terus dia tinggalkan perbuatan bid'ahnya sehingga dia mendapat petunjuk. Oleh karena itu, karena bi'ah lingkungan itu sangat berpengaruh, carilah bi'ah solehah. Kalau teman-teman kamu buruk, tinggalkan. Cari teman-teman yang baik. Kalau teman-teman kamu tidak suka terhadap belajar, tinggalkan. Cari teman-teman yang suka belajar. Al-muhim annahu yaqul anu yuqal lahum taubihan alam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Yang jelas, ayat ini adalah peringatan bahwa Allah telah berikan usia yang panjang. Usia panjang itu semoga bisa menjadikan peringatan. Wa fi hadza dalilun ala anna kullama tala bil insan al umur kana aula bit tadhakkar. Oleh karena itu, di dalam ayat ini ada dalil bahwa bertambah panjangnya usia pada manusia itu hendaknya dia lebih untuk mengingat kepada Allah, lebih aula untuk mengingat kepada Allah. Wa amma qawlu wa ja'akum nadhir fa sahih anna murad bin nadhir annabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh lebih merojehkan tentang nadhir, yang dimaksud adalah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ism ajins yashmal ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yashmal ar-rasul alladhina qablihi. Yang dimaksud bisa jadi rasul Nabi Muhammad SAW atau yang sebelumnya. Kulluhum nadhir alaihim salatu wassalam. Semua para anbiya adalah an-nadhir. Wal wajib ala insan an yukhris fi akhir umrihi ala ikthar min ta'atillah wala siyama ma awjabullah alaih. Yang jelas, manusia hendaknya menjaga terutama di akhir usianya untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah SWT, terlebih-lebih apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Wa ayyukathir min istighfar wal hamd, untuk perbanyak istighfar dan memuji Allah SWT sebagaimana dalam ayat idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan al fath, dibukanya Makkah, wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kalian dengan membaca ucapan memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, innahu kana tawwaba, sungguhnya dia Maha memberi taubat. Hadis surah yuqal innaha akhir surat nazalat ala Nabi sallam, surat ini termasuk surat yang paling akhir diturunkan kepada Nabi sallam. Dan berikutnya Syekh berkisah tentang penafsiran ayat ini yang ketika itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai salah satu orang dekatnya Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika orang-orang protes, kenapa yang kalian masukkan anak muda cuma Ibnu Abbas saja, anak-anak kami tidak? Maka dijawab dengan perbuatan, dibuktikan, dikumpulkan mereka satu hari oleh Amir Mukminin Umar bin Khattab, terus didatangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka ketika itu Amir Mukminin berkata kepada mereka, Mada takulun fi qawli ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinil ahwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka kebanyakan mereka menafsirkan ayat ini, qalu naqulu innal qala li rasuli idza jaa nasrul wal fath wal fathul makkah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka banyak-banyaklah kalian beristighfar dan bertahmid kepada Allah, li'anna kana tawwaba, karena Allah yang maha memberikan taubat. Ya'ni fasaraha bi zahiriha, mereka mentafsirkan ayat ini seperti yang zahir. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ma taqulu ya Ibnu Abbas, apa yang kau katakan wahai Ibnu Abbas? Qala aqulu inna hadhihi surah na'i Rasul sallam, surat ini adalah surat berita tentang kematian Rasul alaihi salam. Surat ini adalah berita tentang kematian Rasul sallam, yakni annaha tadullu ala annal ajalahu qad iqtaraba. Ayat ini menunjukkan bahwa ajalnya Rasul telah datang dekat, akan dekat, sudah dekat datang, sudah akan datang ini. Fafahim hadzal faham al ajib radhiyallahu anhu, maka faham ini adalah suatu paham yang luar biasa. Jeniusnya Ibnu Abbas melebihi dibanding yang lainnya, yang tidak bisa difahami oleh para sahabat yang lain. Yani idza jaa nasr wal fath, kalau datang pertolongan dari Allah, kalau datang kemenangan yang Allah berikan kepada engkau wahai Muhammad, faqad adaita ma alaika, artinya engkau telah menjalankan apa yang diperintahkan kepadamu. Ikhtam umruka bil istighfar wat tasbih bihamdillah azza wajalla, maka tutuplah usiamu perbanyaknya dengan istighfar, memohon, banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah, dan banyak-banyaklah engkau bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Qalat Aisyah radhiyallahu anhuma, qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da id unzilat alaihi hadha surah kana yukathir ayyakul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ditopang dengan ucapannya Aisyah. Itu tadi pendapat Ibnu Abbas tentang ayat itu tadi. Lalu diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW setelah turunnya ayat ini, setelah turunnya surat ini, beliau banyak membaca di dalam rukuknya atau sujudnya, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Fa'akthir minha fir ruku' wa sujud, kata Syekh. Maka Rasulullah SAW banyak membaca doa ini, zikir ini, di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, kamaka Nabi SAW yaf'al. Maka kata Syekh, perbanyaklah kalian membaca zikir ini seperti Nabi SAW melakukannya. Oleh karena itu, ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, perlu kita banyak mengingat Allah, beristighfar dan bertasbih kepada Allah, terkhusus bagi mereka yang telah Allah berikan usia panjang. Artinya sebentar lagi akan datang ajalnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Naam. Bismillah. Ada sebagian syabab yang telah memiliki uban. Apakah itu termasuk tanda bahwa ajalnya telah dekat? Berapa banyak yang sudah beruban? Ada, subhanallah, di antara syabab usia 25 sudah beruban, usia 27 sudah beruban. Faktor banyak. Ada yang karena apa, jeleknya makanan yang dimakan, banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang istilahnya sebagai sampah, yang tidak bermanfaat. Ada yang karena keturunan, ada yang karena tidak cocok sampo, walhasil macam-macam. Tidak mesti kalau artinya ajalnya dekat 1 tahun, 2 tahun lagi, karena banyak teman-teman ana yang sudah beruban sejak usia 24, 25. Itu sudah beruban. Di antaranya Ustadz kita, Ustadz Lukman, juga Ustadz kita Usama, mungkin banyak memikir masa muda sudah apa atau keturunan, wallah alam. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan usia sampai sekarang, tidak, artinya tidak dekat ajal, tidak pasti. Nah, tetapi itu sebagai satu peringatan, ya bagus-bagus saja. Alhamdulillah Allah berikan apa uban sebagai peringatan. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya waktu sudah terlalu jauh, maka soal-soal yang lain tidak saya buka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.